السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah tidak pernah hentikan kepada diri kita. Nikmat yang selalu kita rasakan, kita nikmati detik demi detik, detak demi detak, sampai nanti kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua membutuhkan rasa syukur. Konsekuensinya adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, nikmat azabku sangat pedih. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ulama yang luar biasa dalam berbagai macam cabang ilmu dan teladan bagi umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan surga yang tinggi kepada beliau, merahmati beliau dan mengampuni segala khilaf, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih berada di bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan kita sampai pada hadis Abu Hurairah bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idznih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa pada saat suaminya hadir, suaminya ada, suaminya menyaksikan, kecuali jika suaminya mengizinkan dirinya untuk berpuasa. Dan wala ta'dhan fi baitihi, wala ta'dhana fi baitihi illa bi'idznih. Dan dia tidak halal memasukkan siapapun atau mengizinkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan bahwa hadis ini berkaitan dengan puasa sunnah jika suaminya hadir, ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan maksud ada ini bukan hanya ada di samping, tapi tidak safar. Namun kalau suaminya safar atau sakit yang tidak bisa membuat suaminya mengarah ke hubungan suami istri, atau suaminya sedang ihram haji maupun umrah. Intinya poinnya adalah ketika suaminya tidak bisa atau tidak boleh ke arah berhubungan suami istri, maka pada saat itu wanita boleh berpuasa sunnah. Tapi tentu saja izin lebih afdol dan lebih mulia dan lebih mendapatkan pahala. Atau bahasa yang lebih umum adalah kecuali jika suaminya tidak membutuhkan atau tidak sedang membutuhkan istrinya, yang kebutuhan itu bisa terhambat ketika istrinya berpuasa sunnah. Jadi kebutuhan itu bisa terhambat jika istrinya berpuasa sunnah. Adapun kalau puasa wajib, maka dilihat apakah ini wajib wajib muasa dalam ilmu usul fikih, itu punya opsi waktu lain atau tidak ada opsi waktu lain. Kalau ada opsi waktu lain, maka istri harus izin. Tapi kalau tidak ada opsi waktu lain, maka istri harus berpuasa pada saat itu. Dan begitu juga dengan meminta izin untuk mendatangkan orang ke rumah. Itu perlu izin suami. Dan kita sudah jelaskan izin itu ada izin langsung atau izin secara tidak langsung atau secara urf, secara kebiasaan. Jadi kalau secara kebiasaannya sudah seperti itu, maka itu menunjukkan izin secara tidak langsung atau izin tanpa ucapan. Artinya ketika ada seseorang yang biasa datang ke rumah, suami ada di rumah dan suami membiarkan, bahkan suami menyambut, suami senang, ya udah kalau dia datang tidak perlu izin dari suami kecuali dalam kasus-kasus tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Karena setiap sosok ini datang, suami selalu welcome. Misalnya keluarga istri gitu loh, atau keluarga suami. Karena bisa jadi dari keluarga suami, suami gak ridho justru. Misalnya suami ada masalah dengan salah satu anggota keluarganya, sepupunya misalnya, dan suami gak suka sama sepupunya. Makanya jika suami misalnya sepupu perempuannya atau apa, padahal namanya perempuan urusannya sama istrinya misalnya, tapi suaminya kurang nyaman dengan sepupunya ini, maka butuh izin. Dan begitu juga kalau istri sudah terbiasa puasa Senin Kamis di saat suaminya ada dan biasa-biasa aja, atau dari awal sudah dibilangkan pokoknya kalau kamu puasa bebas ya, maka itu pun gak ada masalah. Sebagaimana sekali lagi suami boleh meminta istri membatalkan puasa sunahnya jika ada hajat dengan istrinya yang berkaitan dengan puasa tersebut. Itu gambaran dari itu semua. Jadi kalau ada hajat boleh. Dan kalau misalnya suami sedang tidak ada sehingga tidak bisa berhajat dengan istrinya, dengan hajat, dengan kebutuhan yang bisa terhambat dengan puasa, maka kalau suami tidak ada atau tidak hadir pada saat itu, maka istri boleh berpuasa. Itu hal yang berkaitan dengan hadis ini, hadirin sekalian. Dan kita buka sesi tanya jawab untuk hadis ini dan hadis sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya. Silahkan, tapi saya ingatkan terus bahwa jangan lupa mengucapkan salam, karena ada riwayat mengatakan, diriwayatkan Nabi SAW menyatakan assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Lalu doakan Al-Imam Nawawi rahimahullah, doakan ulama kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Karena la yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang enggak bersyukur kepada manusia. Agar kita berkah. Agar kita berkah. Bersyukur dulu. Nanti Allah akan kasih tambahan ilmu nafi. Tapi mungkin buru-buru atau penanya belum tahu. Pertanyaan, apabila suami sering menuduh istri berbuat yang tidak ia lakukan. Contoh, ada hubungan dengan tukang kebun atau dengan orang lain. Padahal istri tidak melakukannya dan istri selalu di rumah dan mengikuti perintah suami. Tetapi suami selalu curiga dan menuduh perbuatan yang tercela. Sebagai istri selalu minta maaf walaupun tidak melakukannya. Tapi jawaban suami, beliau tidak ridho. Saya takut Ustaz, suami tidak ridho dengan saya dan Allah juga tidak ridho. Maka amalan dan ibadah takut tidak diterima sama Allah. Apa yang harus saya lakukan dengan pernikahan ini agar mendapatkan ridha Allah? Apabila suami selalu menuduh perbuatan yang sama sekali tidak saya lakukan, dan suami tidak meridhai saya, saya takut sama Allah dan selalu mengatakan ibadah saya tidak diterima oleh Allah. Saya takut sama Allah, Allah tidak meridhai saya. Mohon jawaban Ustaz agar saya tidak putus asa untuk memohon ridho Allah lalu suami. Nah, hadirin Allah muliakan, yang pertama, bagi kita yang tidak mengalami ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan berdoa Allah. Alhamdulillah alladhi afani mimma talahu bihi wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdilah. Bagi istri, yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena dalam sebuah masalah itu pasti ada andil dari dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada kaitannya dengan perbuatan dan kesalahan kalian. Asy-Syura ayat 30. Walaupun tidak langsung di kotak tersebut. Saya coba mohon ampun kepada Allah. Karena berat. Mendapatkan ujian seperti ini itu berat sekali. Jadi segera istighfar dan taubat. Lalu minta pertolongan sama Allah. Selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat sulit hadirin membangun hubungan dimanapun dan hubungan apapun kalau kita nggak dipercaya. Gitu. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan lalu atasan kita nggak percaya sama kita, maka orang akan memilih keluar hadirin. Nggak nyaman bekerja di saat orang nggak percaya sama kita. Kita punya sahabat dan dia mulai gak percaya dan menjadi gak percaya sama kita, maka persahabatan kita otomatis akan renggang. Nah, bagaimana dengan suami istri? Itu tersiksa hadirin sekalian. Ketika suami tidak percaya dengan kita, oh itu berat. Bagi istri itu sangat berat. Sebagaimana jika istri dipercaya oleh suami, itu sebuah kenikmatan. Kenikmatan, dipercaya suami itu kenikmatan. Dipercaya suami adalah pemuliaan kepada istri. Oleh Oleh karena itu ketika itu belum ada dalam hidup kita, maka ketahuilah kita sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diuji. Apa yang harus kita lakukan setelah minta pertolongan? Berikutnya jangan baper, hadirin. Jangan baper. Karena inti dan puncaknya adalah mendapatkan ridho Allah. Dan ridho suami itu sangat penting, tapi tidak secara mutlak. Ridho suami itu sangat penting, tapi dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau suami meridhoi sesuatu hal yang maksiat dan tidak ridho kalau kita tidak melakukan maksiat tersebut, maka ridho suami bukan tolak ukur dan tidak dianggap. Contohnya ketika, simpel aja lah, ketika suami gak suka istrinya sholat subuh dan dia ridho kalau istrinya gak sholat subuh sama seperti dia, maka ridho suami bukan parameter. Suami melarang istrinya menuntut ilmu-ilmu yang wajib ain, yang kalau istrinya nggak tahu dia nggak bisa beribadah kepada Allah. Kalau istrinya nggak tahu dia tidak bisa mentauhidkan Allah. Kalau istrinya nggak tahu dia nggak bisa bersabar. Padahal sabar itu wajib. Dia nggak bisa ikhlas. Padahal ikhlas itu wajib. Dia nggak bisa menghindari kesombongan, padahal sombong itu dosa, dan menghindari kesombongan itu wajib. Tapi suami melarang dia untuk belajar hal-hal tersebut, dan suami gak ridho kalau dia belajar, maka keridhoan suami tidak dijadikan tolak ukur pada kasus seperti ini. Dan begitu seterusnya. Jadi poinnya adalah ketika kita sudah berusaha menjadi istri yang setia, istri yang jujur, dan kesetiaan wajib loh. Kejujuran wajib. Istri yang menjaga kehormatan. Istri yang tidak akan menyingkap kehormatannya atau auratnya kecuali di hadapan suami dan untuk suami, dan itu dipegang teguh. Bahkan ada banyak, dan bukan ada banyak, semua istri soleha akan mempertahankan itu dengan jiwa raganya dan tidak akan tergiur dengan apapun. Sebagaimana Maryam tidak tergiur ketika berhadapan dengan laki-laki tampan dengan profil yang sempurna, yang Allah jelaskan profil fisik laki-laki tersebut, basyaron sawiyah, laki-laki yang perfect dari sisi fisik. Kenapa? Karena ternyata sosok tersebut adalah malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang laki-laki. Tapi Maryam gak tertarik, bahkan takut setakut-takutnya. Dan apa kalimat yang meluncur dari lisan beliau? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman dari kamu, bayangkan. Dan jangan mendekat jika kamu bertakwa kepada Allah. Jangan mendekat. Jangan dekati aku. Dan itu menjadi teladan bagi seluruh wanita soleha. Semenggiurkan apapun, sebaik apapun, seganteng apapun, seatletis apapun, semenarik apapun. Ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah dari kamu. Dan jangan pernah dekati aku jika kamu bertakwa kepada Allah. Jadi apapun alasannya, motifnya, kalau kamu berani-berani mendekati aku tanpa hak, PDKT ke aku, maka kamu enggak bertakwa kepada Allah. Dan saya enggak mau. Hadirin Allah muliakan, jika itu semua sudah dilakukan dengan sekuat tenaga, tapi suami tetap menuduh dan tidak ridho, bahkan sampai berani sampai berani memvonis Allah tidak ridho sama kita, maka semua itu tidak ada dasarnya dalam agama kita. Dan tidak dianggap, tanpa mengurangi rasa hormat kita. Tidak dianggap. Dan kalau demikian, berantakan semua, hadirin. Dikit-dikit suami bisa bilang, saya gak ridho. Itu tadi. Saya gak ridho ya. Ridho seluruh manusia itu ada batasnya. Karena semua harus di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang istri bisa bernafas lega. Ridho Allah bukan divonis suami seperti ini. Terus kapan Ustaz Allah enggak ridho? Kalau kita benar-benar melakukan kesalahan yang berkaitan dengan hak suami, lalu suami gak ridho, itu poin. Tapi kalau itu bukan kesalahan, itu bukan kemaksiatan, kita gak melakukan apapun, hanya tuduhan, tuduhan, dan tuduhan, maka tidak mempengaruhi ridho Allah kepada kita, biidznillah. Bahkan bisa menambah ridho Allah kepada kita, jika kita sabar dan kita tepat dalam merespon tadi, segera istighfar, segera taubat, segera minta pertolongan kepada Allah, jangan baper. Lalu berikutnya, hadapi dengan bijak. Jangan sekali lagi justru uring-uringan dan ngamuk dan seterusnya. Dan pelajaran, ambil pelajaran penting bahwa kepercayaan itu penting. Oh, berarti suamiku belum percaya sama saya. Baru positive thinking. Mungkin butuh waktu. Mungkin aku belum perform maksimal. Lalu bangun kepercayaan itu. Tanya suami kita, apa yang beliau inginkan dari kita? Misalnya suami curiga atau gak nyaman atau setannya bermain ketika kita bersama atau satu lingkungan atau satu tempat dengan beberapa pihak. Ya sudah, jangan dekati pihak-pihak tersebut. Jangan dekati pihak-pihak tersebut. Atau misalnya suami mengarah ke sana ketika kita menceritakan sebuah kejadian, atau menceritakan seseorang, atau menceritakan masa lalu kita. Padahal gak ada hubungannya juga, kita cuma pengen cerita doang. Gak ada apapun dengan pihak tersebut atau masalah tersebut. Tapi kalau itu bisa memicu, jangan pernah cerita itu. Udah, ditutup dah. Udah gak usah cerita masa lalu kita. Gak usah cerita orang itu. Malu gak ada hubungannya sama sekali, misalnya. Udah jangan cerita. Bangun kepercayaan suami. Pokoknya cerita atau lakukan semua hal yang bisa membangun kepercayaan dalam diri suami. Dan hindari segala hal dan ucapan yang bisa membuat kepercayaan suami menurun dan berprasangka. Selama itu bukan hal wajib yang harus kita kerjakan, dan selama itu bukan maksiat yang harus kita jauhi, itu aja. Pokoknya bangun dan tutup pintu syaitan. Dan jangan baper, udah pokoknya itu aja. Oh, suamiku gak suka ini, tutup. Suami gak punya suka ini, tutup. Suamiku gak suka ini, tutup. Lakukan itu. Dan tanya sama suami, kamu ingin aku bersikap bagaimana? Misalnya ada acara, tanya suami, kamu nyamannya aku di mana nanti ini, gitulah. Lalu aku ketemu siapa aja. Lalu nanti kalau aku duduk di mana dan berdekatan dengan siapa. Minta masukan. Cari ridho suami. Makanya kan itu tadi, dulu wanita-wanita soleh dulu di awal pernikahan, sebelum apapun, itu yang pertama kali mereka lakukan adalah bertanya kepada suami mereka apa yang suami mereka sukai dan apa yang suami mereka tidak sukai dari diri mereka. Kamu jelaskan apa yang kamu suka dan apa yang kamu gak suka dari aku. Lalu itu yang diperjuangkan dan dihindari. Misalnya tukang kebun tadi. Jadi jangan langsung baper, masa aku sama tukang kebun gitu loh. Jangan seperti itu. Udah oke. Jadi gimana nih? Kita mau Pak, kalau kamu enggak nyaman, udah enggak usah pakai tukang kebun. Aku aja yang bertanggung jawab terhadap kebun tersebut misalnya. Atau kita cari tukang kebun perempuan kalau kamu gak nyaman. Atau diatur, kalau tukang kebun datang pas aku lagi keluar aja, atau pas di rumah aku sama orang. Jadi udah jelas tukang kebun kan di luar. Tukang kebun di mana? Di luar apa di ruang tamu? Ya di luar lah, kamu juga tukang kebun. Kecuali tukang ruang tamu di dalam. Jadi tukang kebun di kebun lah hadirin. Nah ketika tukang kebun di sana, oke aku jangan sendirian di rumah. Padahal juga gak ngapa-ngapain juga dan kekunci semuanya. Dan kita juga gak tertarik keluar. Dan emang gak mau keluar. Kita ada di rumah. Bahkan mungkin ada ART. Tapi kalau dia gak percaya sama ART, ya udah pas tukang kebun datang aku di rumah. Terus aku sama siapa dia terserah. Kamu yang kamu percaya. Yang kamu bisa cross-check. Yang kamu bisa tanya. Jadi kirim mata-mata kamu ke rumah deh. Gak masalah. Kirim siapapun. Jadi jangan baper. Kamu tuh gak pernah percaya sama aku. Gak usah. Gak ada gunanya itu. Ikuti aja. Selama gak haram itu tadi. Oke, kakak, gimana caranya biar aku dapat kepercayaan kamu? Mungkin karena aku memang banyak khilaf, banyak kekurangan. Gak apa-apa, memang rumah tangga itu harus dibangun. Gimana caranya? Kita cari tukang kebun lain, atau aku yang handle kebun kita, atau cari yang perempuan, atau seseorang di sini yang kamu percaya. Main aja ke sini biar ngelihat langsung. Terus dipupuk kepercayaan itu, karena ini asasi hadirin. Hubungan horizontal itu kepercayaan poinnya. Bahkan semua hubungan itu kepercayaan. Kalau kepercayaan enggak ada berat. Makanya dibangun. Lalu ambil sisi positif, berarti suami kita sayang sama kita dan ngejagain banget, walaupun posisi posesifnya mungkin overdosis, tapi ya lihat yang positifnya aja lah. Dia lakukan itu karena sayang, karena cinta. Memang perlu dikontrol, perlu diatur, tapi paling enggak kita dicintai, dan itu kan mahal. Ada banyak istri di luar sana enggak dicintai sama suaminya, enggak disayang sama suaminya, enggak dipedulikan sama suaminya. Alhamdulillah kita dipedulikan. Walaupun ini enggak ideal, tapi paling enggak diperhatikan, dipedulikan, disayang, dicintai, dijaga. Saya lihat itulah. Jadi selalu berpikir solusi bagi istri dan seluruh istri. Berpikir solusi, gimana caranya membangun kepercayaan suami? Gimana caranya biar ini? Jadi enggak usah pikirkan, saya dituduh terus. Ingat tuduhan-tuduhan manusia jika tidak benar tidak akan menjatuhkan kita di hadapan Allah. Dan Allah berfirman, "Wamazzabadu fayadhhabu jufa'a." Buih itu akan hilang dengan cepat. Buih itu akan hilang dengan cepat. Kalau tuduhan itu tidak berdasar dan tidak benar, maka itu buih, hadirin. Dan buih itu enggak lama. Buih itu tidak lama. Buih itu akan hilang. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa'a. Itu dari sisi istri. Jadi terus aja berjuang, perjuangkan kepercayaan suami dan buat Allah semakin ridho sama kita. Enggak usah khawatir. Selama kita enggak maksiat, Allah Maha tahu. Yang Maha tahu itu Allah, bukan suami kita. Kita berusaha. Kalau sampai sekarang belum dipercaya, coba sampai besok. Besok belum dipercaya, besok lusa, terus begitu kita coba, hadirin. Insyaallah Allah akan kasih solusi. Adapun buat suami, menjaga istri itu penting, gitu loh. Memantau istri itu dan controlling itu memang sebuah kewajiban, sebuah tugas. Namun memberikan kepercayaan kepada istri pun juga tidak kalah penting. Dan itu konsekuensi kita menikahi seseorang. Konsekuensi kita menikahi seseorang itu berarti kita percaya sama dia, gitu. Sebagaimana sebaliknya, istri kalau memutuskan menerima lamaran dan menikah dengan seorang laki-laki, maka konsekuensinya dia harus percaya dengan laki-laki tersebut. Karena dasar dari hubungan itu kepercayaan. Jadi kalau kita menikah dengan seseorang, lalu kita gak percaya sama dia tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada bukti yang jelas, maka itu inkonsistensi dalam berpikir. Kan demikian. Konsekuensi kita beli tiket pesawat untuk sebuah perjalanan atau traveling. Kita pilih maskapai tertentu. Oke, saya mau berangkat dengan maskapai ini. Konsekuensinya, kita harus percaya dengan kualitas pilot di maskapai itu. Itu konsekuensinya. Kalau kita beli tiket pesawat di maskapai tertentu, dan kita nggak percaya dengan kualitas pilotnya, ya repot, hadirin. Orang pada boarding kita maju mundur. Ini pilotnya siapa nih? Saya terus terang ya, bicara pas mau boarding. Terus terang ya, Mbak, saya gak percaya dengan pilotnya. Ya jangan naik pesawat kita lah, Pak. Dan kalau kita tetap gak percaya, stres kita di atas itu. Stres, panik, kita keringat dingin. Bahkan bisa gila kita di situ. Itu konsekuensi anda beli tiket dan Anda naik, konsekuensi Anda harus percaya. Kalau enggak repot. Jadi kalau suami enggak percaya dengan istrinya, atau istri tidak percaya dengan suaminya, itu rumah tangga gak akan bahagia. Yang pertama kali stres itu suaminya sendiri yang gak percaya sama istri, atau istrinya yang gak percaya sama suami. Dia akan jadi paranoid, hadirin. Dan gak nyaman hidup kayak begitu. Jadi untuk istri yang bertanya, memang sedih ya, belum dipercaya sama suami. Sedih. Tapi jangan lupa, suami kita gak kalah stres kalau dia gak percaya sama kita. Yang ada paranoid, bingung, gelisah terus. Itu poin. Lihat Nabi kita salam-salam. Sangat percaya dengan Khadijah. Dan ketika kita tahu salah satu kebiasaan Nabi salam-salam sebelum mendapatkan wahyu adalah tahannuth. Beliau naik ke Gua Hira selama kurang lebih satu bulan untuk tafakkur, untuk berfikir, untuk muhasabah dan seterusnya, untuk memikirkan hal-hal besar. Dan itu beliau tinggalkan Khadijah sendirian. Belum gak ada smartphone, gak ada wifi. Kira-kira ada wifi gak di Gua Hira, hadirin? Sampai hari ini aja gak ada wifi. Sampai hari ini. Itu apa kalau bukan kepercayaan? Lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW. Tenang, nyaman. Jadi kasihlah kepercayaan kepada pasangan kita. Tapi tetap dikontrol. Tapi jangan sampai paranoid dan sampai dikit-dikit gak percaya, dikit-dikit curiga. Enggak. Tetap di waspada penting lah. Apalagi hari gini. Waspada harus. Sebagai suami kita harus waspada. Dan harus ngejaga. Dan jangan menggampangkan. Dan jangan bermain api dengan berdalih kepercayaan. Saya percaya dengan istri saya. Tapi Anda biarkan istri Anda melakukan pergaulan yang sangat bebas. Gimana percaya dengan istri, atau biarkan istrinya melakukan hal-hal demikian? Sekali lagi, controlling penting, menjaga istri penting, menjaga jarak istri dengan laki-laki lain penting, dan itu kewajiban suami. Monitoring penting, waspada itu adalah tugas suami. Tapi tetap percaya. Dan kalau kita tidak percaya dengan istri kita, kita yang akan menderita dalam rumah tangga tersebut. Dan untuk suami, atau untuk istri, perlu kita katakan sekali lagi, kepercayaan adalah salah satu syarat untuk mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Syarat untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejukan batin dalam rumah tangga. Dan tenang saja, kita ada Allah. Kita memang gak bisa mantau pasangan kita, istri kita atau suami kita 7 kali 24 jam. Dan mungkin memang itu pintu masuk dari syaitan. Kalau kita gak kuat-kuat iman, syaitan bisa kasih was-was di situ. Karena kita gak bisa ngeliat langsung. Tapi ingatlah, ketika kita gak bisa memantau langsung, tidak bisa melihat langsung pasangan kita, suami gak bisa memantau istrinya secara full detik demi detik, istri apalagi gak bisa memantau suaminya detik demi detik, apalagi ketika suaminya keluar atau bisnis segala macam. Tapi ingatlah, Allah Maha Bisa. Allah As-Sami' Maha Mendengar. Allah Al-Basir Maha Melihat. Allah Al-Alimul Khabir Maha Mengetahui. Allah tahu pasangan kita ngapain. Allah lihat apa yang dilakukan oleh pasangan kita. Allah mendengar apa yang diucapkan oleh pasangan kita pada saat gak ada kita. Allah Maha Tahu. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Maka apabila ada pasangan yang mengkhianati pernikahan. Ada orang yang mengkhianati pasangannya. Allah tahu. Dan Allah benci pengkhianat. Allah murka kepada pengkhianat. Bahkan Allah menggariskan melalui lisan Nabi-Nya SAW bahwa tanda orang munafik ada tiga. Dan diantaranya, wa idza tumina khan, jika diberikan amanat dia khianat. Itu tanda orang munafik. Itu dosa besar. Itu jelas-jelas mengundang murka Allah walaupun suami kita enggak tahu. Walaupun suami kita ridho karena ketidaktahuannya. Walaupun istri kita ridho karena ketidaktahuannya. Tapi Allah Maha melihat dan Allah tidak ridho. Bahkan Allah murka. Bahkan ini adalah sifat kemunafikan. Dan Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanat. Apalagi amanat dalam sisi ini. Amanat dari sisi kehormatan dan kesakralan pernikahan. Ingat, hubungan kita dengan suami itu dihalalkan dan dipersatukan dengan apa, kata Nabi SAW? Dengan apa? Apa bahasanya Nabi SAW apa? Bikalimatillah, kata Nabi SAW. Dengan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi kita dihalalkan dengan suami kita. Atau kita dihalalkan dengan istri kita. Itu gak main-main, hadirin. Itu bikalimatillah, kata Nabi SAW. Jadi ini langsung berurusan dengan Allah. Kalau kita main belakang, kita tricky, lalu kita buat trik, kita buat permainan, kita berkhianat, ini berarti fatal sekali, hadirin sekali. Maka itu akan membuat kita tenang. Makanya membuat tenang kita tuh tauhid, hadirin. Salah satunya dalam hal ini, ketika kita bertauhid, tauhid asma wa sifat dengan benar, sehingga kita yakin bahwa kita punya Rabb yang maha mengawasi, menjaga, melihat, mengetahui apapun pun yang dilakukan oleh kita dan pasangan kita. Allah tahu persis apa yang dilakukan pasangan, walaupun kita gak tahu. Itu akan buat kita tenang. Sekali lagi, mungkin ada orang yang dikhianati oleh pasangannya. Tapi camkanlah, ketika pasangan dia mengkhianati dia, Rabb-nya tidak mungkin mengkhianati dia. Ketika pasangannya mengkhianati dia, istrinya mengkhianati dia, suaminya mengkhianati dia, tapi Allah tidak mungkin mengkhianati dia. Itulah yang membuat orang yang bertauhid itu tetap tenang dan tidak hancur karena pengkhianatan pasangan. Karena dia yakin Allah gak akan mengkhianati. Allah akan menyingkap pengkhianatan pasangannya tersebut. Maka dia akan tenang. Kalau ada apa-apa, Allah pasti akan singkap. Dan kalau Allah gak singkap di dunia, Allah akan singkap di akhirat. Dan Allah, dia tahu persis, dia yakin Allah benci terhadap pengkhianatan. Maka buat apa saya ngomel-ngomel lagi? Allah akan langsung balas itu pasangan saya. Masih ingat firman Allah dalam surat Al-Fajr, "Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Pada hari itu, enggak ada yang lebih pedih daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, tenang aja. Dan kalau memang kita sudah berusaha bertakwa, kita beriman, kita on track, Luqaddaru ma syaa fa'al. Pasangan kita berkhianat. Yakinlah sekali lagi, Allah tidak akan mengkhianati kita. Dan Allah akan kasih yang terbaik untuk kita. Allah kasih yang terbaik buat kita. Allah akan kasih yang terbaik buat kita. Itu yang perlu kita jamkan bersama-sama. Makanya pentingnya tauhid dalam kehidupan. Jadi fokuslah mentauhidkan Allah. Fokuslah yakin dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu fokuslah beribadah hanya kepada Allah. Jangan terdistract dengan sikap pasangan kita dan bahkan pengkhianatan pasangan tersebut jika itu terjadi. Dan semoga Allah jaga kita dari pasangan yang seperti itu. Dan semoga Allah lindungi kita dari pasangan yang seperti itu. Amin. Rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Alhamdulillah. Ilahi ila anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.